Oke, semuanya kita goyang satu lagu asik ada Poco. Kala buat kalian semuanya bersama New Metro. Pasti aja. Diana Ria Interpress, terima kasih. Spesial buat kamu semuanya, kembali kita nyanyi bareng-bareng ya. Resto Lovers Plembang Sari. Wis nasibe kudu koyo ngene, duwe bojo ora tau ngapenake, seneng mureng omongane sengah, kudu tak trimo bojoku pancen kalah. Kau tidak rasa ne ora karuan. Oke, terima kasih Mas Karung.